Mitra bisnis, pasca lebaran kemarin Presiden SBY mengkritik libur bursa saham yang dinilai terlalu lama, yaitu seminggu. Menurut SBY, libur berkepanjangan bisa mengganggu aktivitas ekonomi. Sebetulnya sudah lama kalangan dunia usaha juga mengeluhkan terlalu banyaknya hari libur di Indonesia, mulai dari libur nasional, libur keagamaan, dan belum lagi cuti bersama. Karena bagi dunia usaha, kebanyakan hari libur tentu mempengaruhi produktivitas serta bisa menambah biaya ekstra. Padahal sebagai negara berkembang, mestinya Indonesia harus bisa bekerja lebih keras lagi. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Ketua Kadin Kota Batam, Nada Fasa Soraya. Bu Soraya, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya, memang saya pikir libur dikurangi lah, gitu. Mengapa dikurangi? Karena kan kita kan bangsa yang sedang memasuki tahap-tahap sulit, ya. Jadi memang kita harus bekerja keras, dan terutama untuk masalah perniagaan, sebaiknya libur-libur itu ditiadakan. Yang seperti kemarin kan bursa efek memang tidak perlu libur. Kenapa? Karena kita memang harus mempunyai satu kemampuan untuk dapat secara terus-menerus memantau kegiatan ekonomi di dunia internasional maupun di dalam negeri kita sendiri. Itu seperti di Batam saja kayak kita, itu hitungannya per detik informasi jalan terus. Kalau diliburkan, informasi itu menjadi terpotong. Kan bisa memantaunya lewat internet, Bu. Memang betul, sekarang kita bisa melewati internet atau segala macam mendapatkan informasi. Tapi itu tidak sama dengan kalau kita bekerja secara terus-menerus memantau. Karena di situ akan terjadi interaksi yang membutuhkan kepekaan kita. Karena bisnis itu yang perlu diperhatikan adalah sense of bisnis itu sendiri. Nah, itu kalau diliburkan, menurut saya sangat menyulitkan buat kita mengetahui informasi terkini yang bisa kita dapat itu. Jadi saya tidak setuju sebetulnya dengan liburan-liburan yang terlalu panjang begitu. Jadi menyebabkan extra cost juga ya, Bu? Itu yang memang akhirnya meninggikan cost. Kalau memang banyak lalu libur, sehingga karyawan-karyawan yang memang harus bekerja, terutama dalam menghadapi deadline-nya, itu otomatis membuat pembengkakan dalam masalah honor ya, atau gaji. Nah, saya rasa itu juga membuat kita jadi agak sedikit kerepotan, begitu. Nah, sebaiknya kalau menurut saya, libur bersama itu ditiadakan lah, paling tidak itu yang kita minta, begitu. Demikian Nada Fasa Soraya dan saya, Rizal Andika.